الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وجعلنا من المخلصين بقراءته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على مؤثر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان عبد في عون أخيه. أو كما قال حديث حسن. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang lepas kita masih dalam membincangkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala, dan kita telah membincangkan sebahagian daripada hadis tersebut, maka kita sambung sedikit lagi sebagai kesudahan kepada hadis yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya: siapa melepaskan daripada seorang Islam satu balak daripada beberapa balak dunia, nescaya dilepaskan oleh Allah daripadanya satu balak daripada beberapa balak pada hari kiamat. Dan barang siapa memudahkan atas seorang yang susah dalam dunia, nescaya dimudahkan Allah di dalam dunia dan akhirat. Jadi melepaskan balak, ganjarannya di akhirat. Memudahkan seorang yang susah, memberi kemudahan kepada orang yang susah, maksudnya meringankan beban dia. Kita nak selesaikan semua sekali tak mampu, kita nak selesai semua sekali tak mampu. Apa dapat? Dalam hadis ini disebut nescaya dimudahkan Allah atasnya dalam dunia dan akhirat. Dan yang ketiganya, hadis ini menyebut siapa yang menutup keaiban atas orang Islam dalam dunia, nescaya ditutup Allah atasnya dalam dunia dan akhirat. Jadi minggu lepas kuliah subuh, saya dapat satu berita lah daripada yang makan dengan saya, terabat dia meninggal. Badannya semua hitam. Maksudnya Allah bila nak menzahirkan azab tu sebagai iktibar kepada orang hidup, kerana tu sunat tu ziarah orang sakit tu, yang sunat ziarah orang yang dah meninggal. Hitam betul. Kemudian mukanya besar dan lidahnya sampai ke dada. Jadi bila saya tengok keadaan cerita mayat tu, saya teringat kepada hadis yang disebut dalam kitab Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala, menceritakan tentang kematian. Bagaimana Sayyidina Mu'az bin Jabal, dia berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia minta Rasulullah mentafsirkan, memberi dia kefahaman ayat daripada surah An-Naba. Surah An-Naba ni surah Amma yang tersa'alun tu lah. Satu ayat saja, bukan satu surah. Dia tak faham. Yauma yanfakhu fis suri fatatuna afwaja. Pada hari tersebut ditiupkan sangkakala kedua, kamu akan dibangkitkan dalam keadaan berkelompok-kelompok. Jadi Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, dia tak faham ayat ni. Jadi bila dia tak faham, dia tanya Rasulullah cerita. Ketika Rasulullah nak menceritakan pentafsiran ayat ni, satu ayat daripada surah Naba ayat 18, Rasulullah menangis dulu. Dia kata pada Sayyidina Mu'az, lebih kurang dia kata, engkau ni bertanya satu perkara yang besar. Umat aku, kata Nabi Muhammad SAW, akan dibangkitkan 10 kelompok. Sebahagian daripada mereka mukanya kepala babi. Ini benda yang kita takut sangat nak dengar, tapi benda bukan mustahil. Dan salah satu daripada kelompok ni, kepala ke bawah, kaki ke atas. Dan salah satunya, dan saya yakin saya dah baca dah hadis dulu, salah satunya ialah lidahnya sampai ke dada. Dosanya apa tu? Dosanya riba. dia riba ni ialah simple punya, simple punya hukum yang kita boleh faham dari riba ni. Kita bagi orang pinjam RM10, kita minta dia RM15, walaupun ada agreement, kita setuju bayar RM15 dan dia setuju nak bagi kita pinjam, tetap riba, tetap riba. Baik, itu basic kepada riba lah. Masalah riba ni, yang bagi pinjam minta RM5 tu pun riba, yang bagi bayar RM15 tu pun riba, dia mengamalkan riba, tukang tulis agreement tu riba, dan segala yang berkait dengan tu. Ha, kalau mengikut pentafsiran hadis Rasulullah, kalau leher tu dah sampai, leher pula, lidah tu dah sampai ke sini, itulah dosanya. Hitam ni kerana tak sembahyang, kerana tidak sembahyang, lalai dalam sembahyang. Kita nak kena ingat, tuan-tuan, sembahyang ni dia ada 5 waktu. Pertamanya waktu uzur, zuhur belum masuk, asar belum masuk, kita dah sembahyang asar, itu jamak takdim. Zuhur dah masuk, kita tak sembahyang, kita tangguh asar, itu jamak takhir. Itu waktu uzur. Kemudian dia ada waktu haram sembahyang ni. Waktu haram ni mana? Katalah kita sembahyang zuhur 4 rakaat, tengah-tengah 3 rakaat masuk waktu asar. Sebahagian daripada rakaat tu tak dapat dihabiskan pada waktunya. Waktu semayang tu mendatangkan dosa, perbuatan tu berdosa, tapi semayang dia sah, dia tak perlu kodok, dia kena habiskan juga semayang itu. Kalau dia berhenti tanpa sebab, berdosa pula berhenti semayang tanpa sebab. Kemudian dia ada waktu yang makruh. Waktu makruh ni, kalau dia semayang zuhur tu, dia bagi salam je, masuk waktu yang berikutnya asalah. Itu waktu makruh. Kemudian dia ada waktu fadilah, yang ni ada khilaf ulama. Tengah kata jemaah yang pertama didirikan, maka itulah waktu yang fadilah. Tengahnya kata macam kita solat, kita sekarang dah masuk waktu zuhur, maka kita berniatlah sekarang ni, habis kuliah kita sembahyang. Kita kena niat tu sebab waktu dah masuk. Sebab perpisahan di antara mati dengan hidup 1 saat tak sampai pun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu waktu fadilah. Habis je sembahyang, habis je kuliah ni kita sembahyang. Setengah ulama kata masih waktu fadilah sebab kita buat benda yang wajib. Dan di antara waktu fadilah sampai kepada waktu makruh itulah waktu yang diharuskan. Maka kalau kita tengah masak, dah masuk, dah yakin masuk waktu, kita niat nanti lepas masak ni aku sembahyang. Maka sekiranya mati tengah-tengah masak tu, insya-Allah diampunkan oleh Allah Subhanahu sebab dia telah berniat dan dia masih lagi buat waktu tu belum berakhir. Tapi kalau dalam kitab Selamu Sibian karangan Tok Cik Kedah, Tuan Hussein Kedah ni, Tuan Hussein Kedah ni, kalau menurut riwayat orang yang pernah berjumpa dengan dia, saya pun pernah jumpa dengan orang yang mengaji dengan dia, cukup alim. Tanya masalah, sebut kitab, sebut muka surat, bagi berapa, sebut berapa. Bukan tengok pun. 100 lebih, umur dia 100 lebih, 112 ke 120 tahun dia meninggal dunia. Punya alim, tuan-tuan. Kita nama kitab tak tahu. Tak payahlah tanya dah. Baru mazi rasa macam sebut air mani je. Pasal biasa air mani. Tak. Baru mati tu apa? Itu standard kita. Tu pun nak lawan ulama kita ni. Tak. Nama kitab pun kita tak tahu. Jadi boleh semayang pada waktu yang harus. Walaupun sebab hadis Nabi kata, bila sahabat bertanya, apakah amal yang afdal? Sembahyang liwaktiha. Sembahyang pada awal waktu. Awal waktu maknanya selagi mana dalam waktu harus tersebut, dengan syarat masuk waktu dia berniat. Contohnya ada meeting. Meeting dah langgar waktu asar ni. Jadi bila langgar waktu asar, habis meetingnya aku semayang. Agak-agak sampai dah nak waktu haram, tinggallah meeting tu. Kalau nak sampai waktu makruh, waktu haram. Kan? Tapi kalau masih dalam waktu tu, boleh dengan syarat berniat. Asalkan meeting tu membincangkan perkara-perkara yang tidak haram. Kalau nak bikin nak buat majlis yang ada karaoke apa semua, keluar je. Sebab majlis tu haram. Kita membincangkan perkara yang haram, membincangkan perkara yang harus. Tak apa. Tapi kena niat. Jadi untuk berniat tu, ulama dah keluar takwim tu lah. Jadi kerja kita pagi-pagi apa? Tengok waktu semayang. Antara tugas kita pagi-pagi. Hari ni waktu zuhur pukul apa? Asar pukul apa? Lebih kurang macam itu. Kita ingatlah. Lebih kurang macam itu. Kita ada usaha ke arah itu untuk kita tahu bila masuk waktu semayang. Sebab kita, tengah daripada kita ni, memang depan saya ni kebanyakannya orang bekerja. Kita perangkat dalam jam. Senanglah ada ikim tu. Kalau dengar ikim, kalau dengar tahan radio, tak ada azan je. Tak? Sebentar lagi masuk waktu asar, dia kata. Kita dalam kereta ni tengah jam ni. Aku selesai je ni, aku sampai ke rumah semayang. Kita dah berniat. Kita telah pun berniat. Itu hitam. Ini saya percaya sangat cerita dia sebab yang menceritakan tu memang Bukan sebab dia belanja dia makan tu. Sebab dia mengaji. Dia orang surau. Dan kerabat dia sendiri. Sampai tak sanggup lah. Kerabat sendiri tak sanggup nak ngurus. Ha, benda ni dah biasa kita dengar lah. Jadi peringatan untuk kita orang yang masih hidup. Azab Allah ni Allah boleh bagi di dunia lagi. Ha, tu sebagai iktibar kepada orang lain pula tu. Maka ceritanya tak elok. Dan siapa menutup keaiban atas orang Islam dalam dunia, nescaya ditutup Allah atasnya dalam dunia dan akhirat. Dan Allah itu dalam menolong hambanya selama ada hamba itu dalam menolong terus. Jadi akhir sekali kita bincang apa? Kita bincang. Apabila kita lihat seseorang ni first time. First time. Ataupun memang dia bukan, dia bukan biasa banyak. Tengok-tengok dia tengah berkapal. Budak ni anak dara. Lelaki ni pun bujang. Maka jangan terus kita sebarkan maklumat tu. Kita pergi siasat, kita pergi nasihat ke apa semua. Sebab apa? Nanti aib dia. Sebab dia kata, yang kau tengok tu sudah menjadi perkara yang kedua. Perkara yang furu. Perkara yang utama sekali, kenapa mak bapak perempuan ni dibiar je? Ha, itu perkara pokok dia. Tapi kalau dia ni memang terkenal dengan kejahatan, satu-satu kejahatan tersebut, ha, maka yang tu kita sebarkan dengan niat. Supaya orang lain tak terkena penyakit tu, tak berkawan dengan dia. Takut berkawan dengan jadi juga penyakit. Penyakit berjudi, penyakit minum arak, penyakit berzina dan sebagainya. Yang tu diharuskan. Ha, itu last kali kita telah bincangkan. Kita telah baca pada hadis yang lepas. Huraian hadis daripada Syekh Marbawi rahimahullah ta'ala. Penyusun kitab Baru Mazi jilid 13 ni. Dia ada 22 jilid kitab ni. Ha, betul. Jadi sekarang kita sambung. Dia kata antaranya lagi ialah yang dapat manfaat ialah melepaskan balak orang Islam. Ha, melepaskan balak orang Islam itu disuruh syarak. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa melepaskan daripada seorang Islam akan balak daripada beberapa balak dunia. Nescaya dilepaskan Allah daripadanya akan satu balak daripada balak hari kiamat. Apa balak hari kiamat? Dia duduk 10 kelompok tu balak semua tu. Yang duduk dalam 10 kelompok tu memang balak semua tu. Tak ada satu pun yang nikmat. Jadi nyatalah yang duduk sebelah yang 10 kelompok ni disebut dalam surah Waqi'ah Ashabu Shimal. Golongan kiri. Yang tak kena ni duduk mana? Duduk Ashabu Yamin. Golongan sebelah kanan duduk di bawah arasy Allah. Duduk di bawah arasy Allah dalam keadaan nikmat. 50 ribu tahun orang berdiri dia tak rasa apa-apa. Dia tak rasa apa-apa. Haa tu. Pasal apa nikmat? Orang main bola je tak? Dah maghrib tak nampak bola. Tertekan lagi. Cari last goal tu. Ha, orang sahabat takraw dia cari siapa nak lipat net. Maghrib dia kata tak kira tak. Dia kata undang-undang nak cari siapa ni tengah draw ni. Pasal apa tu? Nikmat. Dia rasa masa bermain tu sangat sekejap. Cuba suruh dia semayang. Tak boleh lama semayang tu. Haa tu. Sebab saya ada seorang seorang saudara tu. Isteri dia mengadulah. Dia punya suami saya ni semuanya dia lambat sikit. Kalau nak buat satu benda lambat, saya kata tiba tengok saya semayang. Ha, saya semayang mungkin dia cepat, dia kata. Sebab semayang ni tak kena dengan nafsu. Laju kan main dia semayang. Ha, jadi dia kata, sekarang ni balak apa yang kita nak lepaskan. Supaya besok pada hari kiamat, bila Allah redha lah pekerjaan kita di dunia, Allah mengangkat segala balak-balak kita di akhirat, maknanya Allah ampunkan. Allah ampunkan. Sebab balak ni akibat daripada dosa yang tidak diampunkan. Balak di akhirat ni akibat daripada dosa yang diampunkan. Yang muka macam babi tu, yang muka macam anjing, yang kepala ke bawah, kaki ke atas tu, yang macam-macam lah rupa tu. Itu balak tu kerana apa? Kerana dosa tu masih kekal. Dan Allah sampailah hari kematian dia, tidak Allah ampunkan. Wa iyazubillah min zalik. Seorang daripada orang Islam kena susah kelaparan, kesakitan. Maka engkau lepaskan balaknya dengan membelikannya makanan atau memberi apa makanan padanya. Itu salah satu contoh dia bagi. Atau carikan ubatnya. Atau tukar yang menguruskan jalan kesihatannya. Aku ada kenal seorang doktor yang bagus. Engkau pergi sini insyaAllah. Dengan izin Allah boleh sembuh. Sebab ramai ada orang berubat penyakit ini boleh sembuh. Kita tunjukkan saja pun melepaskan daripada balak. Sebab penyakit itu adalah sebahagian daripada balak Allah Subhanahu Wa Taala. Atau kena kebakaran hingga tiada apa satu tinggal padanya. Tak ada pakaian, tak ada tempat tinggal rumah dan selimut sejuk dan tempat berlindung pas bagi. Ha ni kita buatlah. kita hantar pada tsunami apa semua tu, baju-baju tu yang kita dah tak nak pakai dah. Ha, tu kita bagi. Atau kena fitnah zalim orang, maka engkau lepaskan dengan kemegahan dan kepandaian engkau. Kalau kita ada kekuasaan, kita ada kepandaian, kita boleh melepaskan orang daripada kezaliman seseorang, maka itu melepaskan seseorang daripada balak. Apa dapat tu? Maka apa jua pelepas balaknya dengan harta, atau dengan kepandaian, atau dengan tolong kudrat, atau dengan isyarat dan fikir bicaranya, maka semuanya terbilang melepaskan daripada balak. Maka satu balak dalam dunia yang kamu lepaskan orang Islam itu jadi melepaskan balakmu di akhirat. Dapat? Jadi maknanya kita kena banyak menolong orang, melepaskan orang tu daripada segala masalah dia. Ha, tu. Kemudian dikatakan lagi, memudahkan orang yang susah dan menyenangkan orang yang payah tu macam mana? Tadi dia lepaskan, yang ni dia memudahkan. Kadang-kadang kita telefon, pilih kosong untuk bercakap dengan operator. Kita pun bercakap lah. Dia bercakap leweh. Macam tak nak. Lepas tu dia sambungkan ke mana-mana. Penyudah balik, patah balik kat dia. Patutnya dia memudahkan urusan tu. Orang-orang di kaunter contoh dia. Orang-orang di kaunter. Kita mudahkan urusan tersebut. Seperti seorang Islam itu berhutang pada engkau, dia kata. Maka susah ia mau membayarnya dengan kefakirannya. Sebab memang dia fakir. Saya dah sebut dulu dalam masalah hutang, memberi hutang itu sunat. Dan sunat lagi ketika memberi hutang itu ditulis supaya tidak berlaku fitnah. Kemudian apabila seseorang yang berhutang dengan kita tu sampai masa sepatutnya dia bayar, dia mengadu hal mengatakan memang dia susah. Dari sudut syar'i memang dia tak mampu bayar. Maka yang memberi hutang tu bertukar rupanya wajib memberi tangguh. Kemudian dia ada masalah penjamin. Dalam hadis, dalam kitab ni juga disebut masalah penjamin. Dalam Baru Madi jilid 16. Dia sebut masalah penjamin yang dah dia buat sekarang tu berapa? Bila seseorang yang pinjam, dia nakkan penjamin, dia cari penjamin. Bila yang ni tak bayar, memang betul dah orang tu cari. Marah tu cari penjamin memang betul sangat. Bertepatan dengan hadis Nabi SAW. Yang kau pergi jamin ni kenapa? Tu. Jadi kalau dia ni mampu bayar, tapi dia tak nak bayar, tetap penjamin tu kena bayar, maka sekarang ni penjamin ni telah pun dizalimi oleh yang pinjam duit tu. Jadi ada satu hadis yang lain. Doa orang yang zalim ni mustajab. Allah gantikan kat situ pula. Mintalah murah rezeki kat situ. Ni minta tempangkan kaki orang nanti. Allah bagi tempang kaki orang ni, dia dapat apa? Dia dapat insurans. Dah bank ni tak bayar, dapat insurans lagi. Awak yang doa kena tempang tak dapat apa-apa. Patut doa yang mustajab tu mintalah untuk kita. Bila kita ni dah dizalimi, kita kan banyak hajat pada Allah. Bukan tenang nak dizalimi, tak ada orang kerja hari-hari. Zalimkanlah aku, tak ada. Zalim ni benda yang datang secara mengejut dan kita susah bila kena tu. Okey, memberi tangguh tu hukum dia wajib. Sekarang ni dia berhutang, maka ia susah mahu membayarnya dengan. Tapi kalau dia mampu bayar, dia menangguhkan. Katalah dia hutang 500, dia tangguh. Sehari dia tangguh, dia dapat dosa kerana menangguhkan 500. Setiap hari yang dia tangguhkan. Tu. Maka beri tangguh akan dia. Atau kau lepaskan setengahnya dengan sedekahkan, terima setengahnya. Tak apalah berapa kau ada. Aku ada 200 setengahnya. Bayarlah 200 setengah. Nah, 200 setengah tu halal. Itu memudahkan. Dia ambil juga sebahagian tu. Atau dia berhutang pada orang lain, maka tak ada wang ia membayarnya, maka engkau tolong bayarkan. Itu pun memudahkan. Atau tolong jamin ia akan membayarnya. Tak apalah bagi dia tempoh, saya jamin dia bayar. Jadi ingatlah, bila kita jamin dia bayar, dia tak bayar, yang jamin tu kena bayar. Wajib. Dan lainnya daripada pekerjaan yang susah dan payah, maka engkau mudahkan dan senangkan terima, dan percaya Tuhan senangkan apa kira bicaramu dalam dunia. Jadi bila kita sentiasa membantu, Allah akan datangkan bantuan Allah kepada kita yang membantu orang tersebut. Cari dalam kehidupan kita sehari-hari, carilah jalan untuk memudahkan urusan orang lain. Carilah jalan untuk membuat pertolongan kepada orang-orang Islam. Cari. Ini ada satu hari ni. Siapa nama dia? Koh Tiaw Guan. Muhammad Ikram Koh bin Abdullah. Sakit tuan-tuan. Dia dah mohon dekat tu 7 bulan. Dia kata. Menurut riwayatnya lah yang sampai pada saya, 7 bulan. Tak dapat lagi duit tu. Sekarang dia susah. Siapa yang berkemampuan, bolehlah bagi. Lepas ni. Dapat lepas dunia dan akhirat kesusahan dia tu. Mana susah kita tuan-tuan? Isteri melawan tu susah lah kita tu. Suruh masak nasi goreng ni, masak bakso. masak kuitiau, dia bantai mihun. Oh, nak makan, makan. Tak nak makan, sudah. Dia jawab macam itu. Susahlah tu namanya tu. Jadi banyakkan tolong orang. Kalau ikut angin kita ni, tangan naik lah. Tak selesai ikut masalah, dah bengkak-bengkak pun, dia macam itu juga. Dia jenis hak organ kental, lempar macam mana pun tak kisah. Susah kita mana? Anak kita tu. Payahnya nak semayang. Susah tu. Kita kena rasa benda tu susah. Kalau kita tak rasa benda tu, benda tu biasa je, maknanya hati kita memang teruk lah tu. Jadi kita keliling kehidupan kita susah. Cara dia ialah kita memudahkan. Bila kita ada peluang untuk memudahkan urusan orang, kita mudahkan. Mudah-mudahan masalah kita tu ada pertolongan daripada Allah SWT. Akal kita ni tak seberapa. Akal yang ada pada kita ni tidak seberapa. Tapi kesempurnaan Allah tu yang lebih. Kesempurnaan Allah tu yang lebih. Jadi kita nak kena yakin kat situ. Yakin kepada Allah SWT. Kita boleh pakai beberapa teori. Kita boleh pakai beberapa pendapat motivasi. Tapi bila tidak ada pertolongan Allah tu, tak ada. Ha, tak ada. Tapi bila kita ada motivasi, kita ada kepakaran, kita ada pemikiran-pemikiran yang membantu, kemudian kita ada menolong orang, kemudahan tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, tu. Jadi mudah urusan-urusan orang. Ha, tu. Jadi dia kata, berapa kali jadi tak jadi. Mana tadi? Jadi kata, waman satara ala muslimin fid dunya satara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa? Ini hadis yang bahagian yang ketiga. Siapa yang menutup keaiban dan kesalahan orang muslim di dalam dunia, nescaya Allah Taala tutupkan atasnya. Ha, atasnya kesalahan di dalam dunia dan akhirat. Maknanya Allah tutup aib dia. Kisah-kisah 60-an tu orang tak tahu. Zaman-zaman Sina Sanisa Huri tu dia pun boleh tahan juga. Tapi sekarang orang tengok dia dah okey. Allah tutup aib tu. Bukannya sebab kita ni mulia sangat. Tapi Allah tutup rapat-rapat aib tu bagi peluang. Kita bertaubat. Elok je tu. Siapa yang nak ditutup aib dia, jangan membuka aib orang. Siapa yang membuka aib orang, Allah akan buka aib dia. Walaupun dia duduk dalam dinding yang gelap, dinding yang tertutup, Allah akan zahirkan tersebut. Allah akan zahirkan aib. Jadi aib ni macam mana? Benda yang orang, kalau orang tu, kalau dia ceritakan benda tersebut, jadi malu. Jadi malu. Kadang-kadang tengah-tengah berbual ni, kita pelekehkan dia. Kita pelekehkan dia tu, lalu dia aib. Itu maknanya mengaibkan orang lain. Maka Allah akan mengaibkan dia. Masalah. Dia kata, ini masalah lain pula. Maksiat yang mahu diperbuat orang, adakah dia diam? Dulu kita dah bincang. Kalau maksiat tu first time, ataupun memang dia bukan biasa, kita tutup. Jadi sekarang ni masalahnya. Apakah kita perlu diam pada setiap-setiap maksiat? Seperti orang mahu mencuri, atau mahu berjudi, atau mahu merompak, atau mahu memukul. Dia belum buat, dia tengah nak buat. Adakah dia diam dan jangan buka rahsia itu? Hendaklah beri nasihat terlebih dahulu mereka itu memperbuatnya, dan beri takut jika engkau ahlinya. Apa maksud? Gertak dia lah. Sergah dia lah. Dia kata jika engkau ahlinya, jangan salah sergah. Sebab salah sergah ni, dia pukul kita balik. Atau dengan lekas engkau sampaikan pada orang yang lebih kuasa menegahnya. Kita tangkap orang tu maksiat, kita tak boleh aibkan dia. Kita tangkap, kalau dia ni tak biasa buat, kita bagi nasihat, kita sorok cerita tu. Supaya dia tersedar dan dia dapat bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah bagi dia kesedaran, dia tak buat lagi benda tu. Kalau kita aibkan dia, dia dah tak biasa buat tu. Kemudian kita tangkap dia tengah maksiat. Kemudian kita aibkan dia. Kita bagi tahu semua orang. Atau kita tayangkan gambar dia. Gambar-gambar maksiat dia tu. Maka itu silap-silap air bulan akan mendatangkan satu murka Allah. Dia kata apa? Barang siapa yang menuduh ataupun yang menyebarkan, yang menghina kesalahan seseorang sedangkan dia telah bertaubat, maka tidak akan mati sebelum dia buat dosa yang sama. Itu dalam hadis dalam Baru Mazi jilid 17. Saya baca semalam hadis tu dekat TM sana tu, dekat tu. Saya ingat betul tu mafhum daripada hadis sebut. Memanglah orang tua ni umur 17 tahun digari kerana merogol budak 15 tahun. Dia direman selama seminggu. Kita pun kutuk tua, tak sedar diri apa-apa, buat maksiat macam gini. Padahal malam tadi dah lokat, dia taubatlah. Nah, nanya tu. Dia, kalau dia takkan dimatikan oleh Allah sebelum dia buat dosa yang sama. Mungkin umur dia 70 besok dia buat kerja yang sama. Ataupun dosa yang setimpal dengan benda tersebut. Wallahualam. Jadi kalau tengoklah dalam surat khabar, kita banyak kali bincang dah, saya ulang lagi. Kalau tengoklah benda-benda maksiat depan mata dalam surat khabar tu, lebihkan mendoakan daripada menghina. Ya Allah, 70 tahun bagi dia taufik dan hidayah. Sebab kita 70 tahun pun tak garanti juga. Kita umur 70 tahun itu boleh duduk dataran ke duduk masjid, tak tahu lagi. Sekarang ni apa yang kita tahu, apa yang berlaku pada diri kita tahu. Sebab itu Islam dia mengkedepankan doa. Kecuali orang yang melampau memang terkenal dah dengan tu. Ya ni kadang-kadang kes tu baru nak direman, ditangkap, dibicarakan, baru nak dibicarakan, tak tahu salah ke tidak. Ha, ni yang terbaru ni orang sibuk tanya saya, macam mana ustaz yang Indonesia tu mati kena tembak, ditembak tu penganah tu, dia kata penganah. Saya kata dia orang Islam, kita doakan je lah kebaikan untuk dia. Kita dalam hal ni kita tak tahu hakikat cerita. Santai yang bom tu mereka, dia tuduh orang ni, dia tuduh orang tu, dia buat bukti ni, dia buat bukti tu, kita tak tahu. Jadi sekarang ni dia tak ada, habis kita tu situ. Kita tetap mendoakan, mudah-mudahan Allah menempatkannya di tempat orang-orang yang beriman. Sekalipun, katalah di sisi Allah dia tu bersalah, sekalipun. Sebab kita tu kita tak tahu, kita tetap mendoakan kebaikan untuk dia. Ha, itu je kita boleh buat. Jangan kita prejudis, kita sangka buruk apa semua. Sebab bila dah mati, kita tetap mendoakan. Sama cerita yang hitam legam badan tu, itu nasib dia lah. Tapi kita tetap mendoakan supaya Allah ampunkan dia. Kita mengambil cerita tu tanpa menyebut nama, supaya mengambil iktibar semata-mata. Ha, kita doakan dia tu supaya Allah ampunkan dosa dia, letakkan dia. Kesilapan siapa pun boleh buat. Dia pun dah meninggal dunia, tak ada apa lagi kita boleh cakap tentang dia, melainkan dia telah menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, tu. Ha, jadi tak boleh nak buka-buka aib orang, tak boleh. Kemudian kalau nampak maksiat, sekiranya kita boleh tegah, kita nasihat dulu. Ha, jangan kita dapat maklumat yang tak soreh, kita pun sebarkan semata-mata untuk menghina dan sebagainya. Tidak akan mati sebelum dia buat dosa yang sama. Ha, kaiban orang yang baik atau kesalahannya sunat ditutup akan dia, jangan disiarkan pada orang atau diadukan kepada pemerintah. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dan jika diadukan kepada pemerintah seperti kepada sultan dan seumpamanya, tidak berdosa dengan ijma ulama, tetapi khilaf Allah. Dan terkadang jadi ia pada setengah suruhnya membawa kepada makruh. Wallahualam, dia kata. Jadi bagai-bagai pendapat tentang apabila kita nampak keaiban kesalahan seorang, kita report pada pemerintah pihak berkuasa itu, bersalah-salahan ulama. Bersalah-salahan ulama. Tapi dia kata dia bagi panduan yang paling mudah, sekiranya dia tak biasa buat maksiat tu, kita nasihatkan dulu, kita suruh dia bertaubat dulu. Tapi sekiranya memang dia ahli dia, maka kita serahkan dia kepada pihak berkuasa. Yang lagi satu, yang tiga orang di Indonesia tu, dia mati bukan dengan hukum Islam. Ditembak. Islam ni dia ada pancung, dia ada rotan. Tembak, saya tak ada. Tak tahulah kalau pendapat-pendapat ulama mutaakhirin dia membenarkan tu, wallahualam. Tapi setakat dalam kitab fiqh dia tak ada. Sebab apa? Pancung tu matinya cepat dan kurang kesakitan. Sebab tu ayam tu kita tak tembak, kita yang lebih abad kita sembelih dengan pisau yang amat tajam. Ha, tu. Kemudian akhir sekali yang kita nak baca daripada pengajaran hadis ni ialah tolong menolong itu bagaimana hakikat. Tolong menolong ialah tiap-tiap kerja yang tidak terjadikan oleh seorang atau lemah lagi lekas menjadikannya pendatang, kita buat gotong-royong. Ha, tu maksudnya tolong menolong. Dan Allah menyuruh kita wa ta'awanu ala birri wa taqwa. Tolong menolong tu atas kebajikan. Wala ta'awanu ala ismi wal udwan. Jangan kamu buat pekerjaan tolong tu atas pekerjaan maksiat. Dan kita pernah membincangkan, dia ni guru yang mengajar maksiat. Ada 10 orang anak murid dia. Bila dia ajar satu maksiat ni, berjoget ke apa contoh dia tu, 10-10 graduate cemerlang. Ha, ni anak murid dia ni. Ni tok guru dia ni. Sebab dia membantu orang ni buat maksiat. Tiap-tiap kali ni dia buat maksiat, sampai dosa tu pada dia. Yang dia ni masing-masing berdosa sendiri dah. 10 orang graduate ni buka pula akademi. Akademi dia punya, akademi dia sendiri. Tiap-tiap seorang ni, 10 orang ni, ada 10 orang nak murid. jadi 100. Cucu pada dia ni lah. Tiap-tiap cucu ni buat fiat, dia dapat. Bila putus dosa tu? Dia kena, hey mal'on, berhenti buat ni. Maksiat, aku dah taubat, berhenti. Baru putus dosa tersebut. Sama ada dia buat lepas tu, itu bukan masalah dia lagi. Sebab dia dah bagi tahu. Walaupun dia ni tengah semayang. Ha, tu berat tu. Wala ta'awanu ala ismi wal udwan. Kita buat satu parti ataupun satu cara yang haram. Tiap yang datang tu, yang datang tu haram dah. Kita yang tukang apa tu, tukang jaga tiket ni dapat dosa. Yang cari sponsor pun berdosa. Yang sponsor confirm dah berdosa. Sebab saya tak faham tengok orang bakar baju libu kicap kasut. Saya tak faham macam tu. Saya dah suruh tukar kicap kameng ni tak nak. Dia mengiklankan arak tu. Saya tak faham tu. Saya tak berani nak tegur. Tapi saya jumpa dekat kefal. Semalam pun saya nampak. Tapi saya naik kereta. Kali ketiga saya nampak. InsyaAllah saya nak tegur. Bang, kenapa abang pakai baju kasut? Nanti kemungkinan yang saya jangka salah tu. Itu soalan dia tu. Mungkin jawapan yang kata salah tu. Kita mengiklankan arak tu. Tak ada sebab. Tak ada sebab kita untuk mengiklankan arak tu. Nah, bermegah-megah dengan arak ni adalah haram. Jadi dia kata dalam kehidupan kita paling penting tu. Sebab dosa tu berpanjangan. Cucu ni lahirkan cicit, tetap dia berdosa. Berapa banyak dosa orang yang menganjurkan maksiat ni, wallahualam. Sekalipun dia dah bertaubat, lepas dosa dia saja yang orang ni terus-menerus membuat tu, maka dia tanggung dosa tersebut. Jadi banyak sangat perkara yang tersangkut dalam kehidupan kita ni. Maka yang akhir sekali saya nak bagi tahu, kita tak boleh mudah dah bos suruh nak buat macam mana. Guru besar suruh nak buat macam mana. Dia pada hari kiamat ni gini. Nanti bos ni dia panggil. Dia ni mendakwa dia buat maksiat ni sebab awak suruh. Adakah awak mengaku? Saya mengaku. Habis tu kenapa? Sekarang ni dia mendakwa awak suruh dia buat, ada awak mengaku? Mengaku. Satu dia sambung. Saya suruh yang ikut kenapa? Dia akan jawab macam itu. Dia akan confirm, dia akan jawab macam itu. Pasal iblis pun bila ditanya, dia mengaku. Tapi aku suruh je. Dia kan dah baligh. Dia telah memayis. Dia memiliki ilmu agama. Yang dia buat kenapa? Maka salah tu kembali kepada yang buat. Yang ni dia akan berlepas diri. Dia akan melepas diri. Dia cuba melepaskan diri dia. Maknanya, maksud hadis ni, yang tu pun berdosa sebab dia suruh. Sebab dia kata, dia menyuruh kepada kejahatan. Tapi ni, dia nak melepaskan diri dia daripada azab semata-mata beralasan orang lain suruh, tak boleh. Tak boleh. Yang suruh tu memang dia ada azab dia sendiri. Ni, yang kena suruh ni, dia melepaskan diri dia kalau dia tak kena azab dengan menyalahkan orang lain, oh tak boleh. Tak boleh sekali-kali, melainkan dia akan tanggung dosa tersebut. Jadi, sebab itu kita dalam Islam, boleh taat kepada benda-benda yang taat dan tidak wajib taat kepada benda-benda yang haram. Maka jangan kita terlibat dalam perkara-perkara penganjuran-penganjuran majlis yang haram. Larikan diri kita, tuan-tuan. Sebab dosa dia tu sangat banyak dan besar. Tersangat banyak dan besar dan payah tu dari sudut pengampunan tu. Sebab apa? Kita boleh kawal diri kita dengan taubat. Dia ni bila masa nak taubat 10 orang ni? Katalah 8 bertaubat, 2 lagi aktif. 2 ni pula anak murid 3,000 seorang. Nanya. Memang nanya tu, tuan-tuan. Jadi berhati-hatilah dalam kehidupan kita sehari-hari ini, sebab kita hidup pada zaman yang fasik, maksiat di sana sini. Cuma kita jaga diri kita, jangan kita pula jadi tekong dia. Jangan kita terlibat dalam menganjurkan apa semua tu, takut kepada kematian kita sebagaimana yang saya cerita tadi, hitam dia punya mayat tu. Lidahnya sampai ni, mukanya besar. Belum sampai ke kubur tu. Belum sampai ke kubur, wallahu alam. Jadi akan datang tersambung dalam bab-bab yang lain tu, mudah-mudahan Allah memberi taufik dan hidayah kepada kita. Jadi yang ni, tuan-tuan yang berkemampuan, bolehlah menghulurkan bantuan kepada dia. Walaupun saya pun ada hajat, saya dah buka fit dan saya berhajat nak membuat sedikit kutipan. Kalau boleh jalan dua-dua sekali pun, jalan dua-dua sekali. Kalau tak boleh, utamakan yang ni pun tak apa. InsyaAllah, saya boleh tangguhkan bulan depan, InsyaAllah. Dan tafis tu saya buka dekat UK Bistari dengan 20 orang pelajar. 20 orang pelajar tu pun dah cukup, bahkan berlebihan. Tidak pun tuan-tuan mendoakanlah supaya segala-galanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات. اللهم فقهنا في الدين علما تأويلا وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.